Paulus tira brita-briteras ke tihnulan Tesalonika ke. Gioat desike Paulus yor Silas arsaur wait laklakut ke baih nulan Tesalonika ke. Desike or lakut maros yahnu Amphipolis ke odehnu Apolonia ke. Makte yonen moraita Tesalonika. Tihnu desike Yahudi nare seira sambayanti ke kimindakun. Odesewi namreske bonyo, Paulus yukare Yahudi nare seira sambayanti ke, maktioha Paulus wasik telake. Odesewi namreske ena telneke kitoha-kitohai, neke yor iria Yahudi nare rahes kitaplan kek buanare. Lemadel yosu kitaplan kekisi keti iri desikre, mabiohe. Iria hula sogwe isu sumai garaja, ode yaur hirgene, musti moyetti de yetmeti masungwe nini miat. Makte yomyori huruk. Yesus nege inegu abrita iti miktem temne. Ode inege hula sogwe isu sumai garaja, ode yaur hirgi. Lemarenje iria huri desikre dumarto hakti Yesus kede. Gioat des jakuno iria ribun Yunani masambayan oderou tihula sogwe, tabal wahmet ribuna manet lul tihnu des, neker tohak nam Paulus itanuk desikredakun. Denjerak temtem mumune rawahuk siraror Paulus yor Silas. Keskede iria hu dilema matohak karer soi ralat Paulus yor Silas, denjerabu kirmia hatma min tihnu des, maror sirma rakte maraka oror tihnu des. Lemade irje sikrer lubur bayi yason wasi segye tirobak Paulus yor Silas margumak sir. Maana ror sir bayi ribun ke tirukun sir. Keskede irje sikre lemaratot deruke. Lemade rgumak yason yor irmiato hakaredum. Mahrait sir bati melare. Ode gyo atranait melare bonyo. Rakak met marboran martanuk derbohe. Irne kre sirne. Rasuya iri remaraga ororo naunau tinus kektemne mumu. Oder ma itu ait nugedagun mane. Ode yason nege, Paulus yor Silas dera muagun tiwasi segie. Ode irme wahuk sirar or Paulus yor Silas nege. Sirne mumu ne lemartoha kaisar Roma ge wasi haritke. Kalir bohe raja salik ke itma iminde. Maania Yesus. Gioati ribun maminti des ror melare rato molutun desikre bonyo, tohak tun desikre, denjer geyer. Lemade mel desikre tanuk ti yason yor lianare, mamusti moral kuban ti melare, maklios wohe, ana lemaraka oror tih nulan desje. Makteyo mel desikre tunik yason yor lian desikre marba. Paulus yor Silas rabrita briteras ketihnu bereake. Lemade sewah desike dakuno, irmia tohak Yesus keti Tesalonika ke buti Paulus yor Silas, ma ado korbaehnu bereake. Ode gyo atrana ito sobonyo, deru kerbatir sukar Yahudi naresera sambayantike. Ode ir Yahudi mamin Berea desikre ralatare eras mak bilak ir Yahudi mamin Tesalonika nare. Kalir dakin martomolu hula sogwe tuna nare. Ode seugyaki nekrer baca kitaplan kekrala ke bain-bain. Kalir obak mahreo nam Paulus iajar nekrem latia lema. Lemadenje ir Yahudi nare ribu nartohak Yesus ke. Tabal ir Yunani wahmeto waman nekre. Ribu nartohak Yesus kedakun. Ode wahmet matohak desikre irlian sirtih nudes jakun. Gioatir Yahudi mamin Tesalonika desikre rato moluohe, Paulus ya brita hula sogwetuna naretih nuberea kedakun bonyo. Baih nudes, oder suya irmia mintih nuberea ke mahrur yoror tides jakun. Lemade irmia toha karer buti Paulus ma adoko bietik ma soso itoha nudes ma biai na muatake. Kalih nudes soso tina muatake. Klala Silas yor Timotius deraminti nudes bio. Lemade irmia toha karedu maror Paulus ma raktem temar bayi nusa tenake. Rana itatena bonyo Paulus iminti des klala irmianori desikre rulak sirei berea. Desike ore tiap Paulus wasinyano keti Silas yor Timotius, ma adokorto haibai Athena. Paulus rabrita briteras keti inus Athenake. Malmata Paulus ikita Silas yor Timotius ti Athena bonyo, ralakek sial, kaliatos motinus desikeek bienti waluto adar nekre. Lemaden jesiu kar Yahudi nare sera sambayan tike, ma iestuna yor ir Yahudi nare, ode ir Yunania masambayan, ode routi hula sogwene. Ode seug yakine kre biai wen raketanam tike ma iestuna yor ir miaminti desikre dakun. Tinus Athena kedakuno tuanggur mahetel nekre tomolutun Paulus itanuk desikre. Tuanggur nekre dumarosia lui matoha epikuroske, ode dumaros lui matoha stoake. Lemade tuanggur desikre dumar tanuk marbohe. Irnya ge hiesaide. Itulan bo. Ode dumar tanuk huruk marbohe. Irnya ge anagia ya berita las mersalik nekre waitula soure. Tanuk koljes. Kali Paulus neke ya berita-beriteras ke kiali Yesus ke ti imat ode imori hurukne. Lemade irje sikreror Paulus baywen irmiatenuk tunare rawa huksir tike. Irmiatenuk tun nekre ralia siro Areopagus. Desike ortanuk ti Paulus marbohe. Aram nyege mewak ma miektela haror muajar nekre. Kali aram te molu tun masal sel gi ya mutanuk nekredi. Kesele marah miak buanari. Denje aram bima mietun muajar di sikrek buanari. Irje sikrer tanuk koljes, kali seugia ki nekre, iriatena nekre ror muakun mamintinus des, dakinak sialik martomolu tun harharure odera hesbo. Lemade Paulus biati imdirti Areopagus ke wait lulgue, ode tianuk tisir de biohe. Hei, Iriatenei, katos motik tela miala nekre mumune, mindil mam tioho wasim tioto hagare, male mamim luak wasim yadara relik. Kaligyo wat kulagut makbihnyu samnyebonyo, katos wen ribuna miauti wasim hula sowadar desikri. Odega ita wen ge it, nege wen miau tihula sogo it dagun, marges timak miohe, tihula soa lema taheige. Lema dem tiomolu, hula soa lema miheide miau ti nege inegu abrita itiene. Nege hula soa malala ito lasmer, tiabal namma mintine kremumu dagun. Inege amam lanai, ode hiare talai tolas mir. Inegele mai minti seya irire raga mara sambayan tiare. Ode inegele magi ganan matolti i. Ma musti mo iten toha irge. Keske ine inal mori home me at irge ne. Tiabal nambri mun lan nekre mumune. Ode gyosya irsya samialak muna tinus ne. Hula sogo ya laklolan nekre mumu, ode ya somara durak lasmerge kahane mumu. Heit luso yo hutde, ma hegya be yo irge miorif, ma imintiga bei, ode hegya be yo irge miat. Hula sogo ya lakol jesmia irge biuma hiei, nege gol nye irge yo bakula sogwe, desigo ana itotai. Kali hula sogo lema soso iti iria itnye mumu. Kola ne irirer bohe. Kiali hula sogwe manet morif. Odeta mintinus kektemne. Odeta la saita saibu. Kola ne dagun tiwasim iriredum. Margesi na ora nare maktianuk makbiohe. Hula sogwe anan itnye mumu. Ode kali itnye ge hula sogwe anan it. Desiko gete tregan mat bohe. Hula soga yola walut bliawan gun-gun yo bok-bok. Detelema mo walut hatwa irge iga maktyo hawasi hehege hode wa siap kini. Hait lul sok temit, mata uti hula sowa dar nekre, desigo hula sogo lema yugunit. Keske desenwe hula sogo hiare tait nyu muti nuskek temne, matu nigitot nyo yabit atyat desikre ba. Kali hula sogo tunik segwe itde, mayala mayugun tunti nuskek temne, male me isek mat. Denje hula sogo yili girge itde, mayugun tunti irge. Irnyege hula sogo yala imam yorif toha matnyatke, maksyu suti iriremu muohe, hula sogo yili girje sigede. Gyo atrato molutun Paulus itanuk desikre bonyo, dumara mahisai, kalile martoha kohe, irmia matkie bisa mamyori huruk. Lala dumar tanuk marbohe. Anaram bimam temoluk telamu tanuk desikre huruk. Lemade Paulus tiutuk sirtides odebia. Keskede irire dumara wahuk siraror Paulus martomolui. Lemade njer tohaka Yesus ke. Ti irmia tohak nekre irgie itma ania Dionysius. Neke irmia tenuk tunti Areopaguske. Dewahmetke itdakun matiohak Yesuske, neke ania Damaris. Tabal irsialik matohakare dumdakun.